tidak melampaui, baik berlebih-lebihan atau mengabaikan. Termasuk sikap pertengahan dari seorang muslim adalah dia senantiasa tunduk patuh kepada Allah. Apa yang halal, dia halalkan. Apa yang haram, dia haramkan. Ini sikap pertengahan yang benar, tanpa melampaui. Melampaui itu baik dengan sikap ghulu, terlalu berlebih-lebihan, ataupun sikap jafa, yaitu terlalu meremehkan. Ini dua penyakit yang dihembuskan oleh syaitan kepada manusia. Ya, sikap terlalu berlebih-lebihan atau sikap terlalu meremehkan. Kemudian atau menguranginya dengan sikap meremehkan dan melalaikan, bahkan hendaknya menempuh sikap pertengahan. Rawa Abu Dawud fi sunanihi wal Baihaqi fi syu'abil imani an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inna min ijlalillahi iqrama dhi shaybatil muslim wa hamil qur'ani ghairil ghali fihi walal jafi anhu wa dhi sultanil muqsit wa isnaduhu hasanun hassanahu al-dhahabi fil mizan wa ibn hajarin fit talkhisil habib wa ghairuhuma min ahlil ilm. Artinya, Abu Dawud meriwayatkan dalam sunannya dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan orang muslim beruban, pengemban Al-Qur'an yang tidak berlebihan dan tidak pula melalaikan, dan pemilik kekuasaan yang adil. Sanad hadis ini hasan, dinyatakan hasan oleh Adz-Dzahabi di dalam kitab Al-Mizan, Ibnu Hajar di dalam kitab At-Talkhisul Habir, dan selain keduanya di antara para ahli ilmu. Bapak Ibu, saudara-saudari, kemudian penulis hafizahullah Asy-Syaikh Abdul Razzaq menyebutkan sebuah dalil akan hal ini, bahwa semestinya pengemban Al-Qur'an yang dekat dengan Al-Qur'an ngantuk ya Mas. Yang dekat dengan Al-Qur'an itu senantiasa dia berada di antara sikap pertengahan, antara sikap terlalu berlebihan fundamentalis atau sikap terlalu meremehkan. Ya, bahasa Arabnya ghulu dan jafa. Meremehkan itu jafa. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menyebutkan dalilnya. Imam Abu Dawud meriwayatkan di dalam sunannya, yaitu dalam kitab Sunan. Bukan yang kita kenal Sunan Bonang, Sunan, bukan. Kitab Sunan, ya. Ini harus dijelaskan karena sebagian ada yang belum paham. Di dalam sunannya dan Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Imam Al-Baihaqi ini imam yang bermadzhab Syafi'i dan beliau ahli hadis. Ya, ahli hadis. Dan beliau mempunyai kitab namanya Syu'abul Iman. Riwayatnya dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Siapa nama Abu Musa Al-Ash'ari? Biasanya Kak Wah tahu kalau ada hadir. Abu Musa Al-Ash'ari, PR ya, cari nama Abu Musa Al-Ash'ari. Siapa namanya? Ini kunyah ya, abahnya Musa, Abu Musa Al-Ash'ari, terkenal dengan kunyahnya sehingga namanya tenggelam. Sebagaimana yang sudah saya sebut tadi malam, bahwa kalau berkenalan adabnya menyebut nama, meskipun namanya enggak islami. Ya, meskipun namanya enggak islami. Meskipun misalkan nama saya siapa namanya Mas? Paijo. Ya. Maksudnya bukan islami itu bukan dari bahasa Arab. Bukan berarti enggak boleh, bukan. Bukan dari bahasa Arab, tidak mengapa. Ya, baru kalau ditanya kunyahnya apa? Baru. Ini sementang-mentang sudah hijrah dari dunia maksiat ke dunia ketaatan, langsung namanya siapa? Abu Fulan. Ya. Hah? Abdullah bin Qais. Hah? Syekhnya siapa? Syekhnya Google ya. Ya. Abdullah bin Qais. Oh, catatan. Ya. Abdullah bin Qais. Nah, itu faedahnya mencatat. Ya, namanya Abu Musa Abdullah bin Qais. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, sesungguhnya termasuk pengagungan terhadap Allah adalah, ini berarti mengagungkan Allah, sikap-sikap yang mengagungkan Allah bagaimana? Memuliakan orang muslim yang beruban. Di sini berbagai tafsiran. Apakah condongnya kepada ubannya atau orang yang sudah tuanya yang beruban? Maka wallahu alam, berdasarkan hadis-hadis lain, maka yang dimaksud adalah orang tua. Ya, yang dimaksud adalah orang tua yang sudah beruban. Sebagaimana dalam dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana." Bukan dari kami orang yang tidak menyayangi anak kecil kami dan tidak menghormati orang tua kami. Ya, ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya terdapat pelajaran menarik waktu daurah di Terawas. Jadi kita dakwah Ahlus Sunnah ini, kita harus akui bahwa semenjak tahun 80-an sudah dimulai oleh ustadz-ustadz yang gemar berdakwah, ya, semisal dengan Al Ustadz Al Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas, kemudian Ustadz Abdul Hakim Abdad, kemudian Ustadz Afifi di Jogja, kemudian Ustadz Muhammad Nur Ihsan di Medan, kemudian Ustadz, banyak ustadz-ustadz yang sudah memulai dakwahnya dari mulai tahun 80-an. Mereka orang-orang yang memulai dakwah. Yang menarik adalah ketika daurah di Terawas, yang hadir semuanya ustadz hadir, semuanya para pendakwah, kebanyakan juga pemimpin pondok pesantren. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, pada waktu itu sehari mungkin setelah daurah dimulai, sehari Al-Ustadz Al-Fadhil Yazid datang di majelis. Maka syekh yang mengajar langsung, "Saya melihat ada Ustadz Yazid di sini sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang memulai dakwah, tua di dalam dakwah terlebih dahulu." Kalau di Banjarmasin saya tidak tahu siapa yang mulai dakwah duluan ke dakwah sunnah. Mungkin Syekh Arsyad Muhammad Arsyad Al-Banjari hafizahullah rahimahullahu taala, atau yang lainnya. Maka kita harus muliakan orang-orang yang memulai dakwah terlebih dahulu. Ini termasuk daripada hak seorang muslim menghormati yang lebih tua, terutama orang-orang yang berilmu dari mereka. Maka bapak ibu lihat, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kaum muhajirin yang tua, orang-orang yang ikut perang Badar yang tua, dimuliakan dibandingkan orang-orang yang muda. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka dimuliakan, lebih dimuliakan dibandingkan anak-anak yang lain seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zubair, anak-anak sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian mempunyai kedudukan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai mustasyar, sebagai penasehat yang dimintai nasihatnya. Oke, ini pelajaran benar. Memuliakan orang yang muslim yang beruban, maksudnya yang tua. termasuk di dalamnya orang tua kita. Dan saya sering memperhatikan tentang cara berbakti. Salah satu cara berbakti kepada orang tua, ini sedikit menyimpang, adalah seberapa lama Anda bisa ngobrol dengan orang tua Anda. Seberapa betah orang tua Anda ngobrol dengan Anda. Itu bakti. Itu salah satu berbakti kepada orang tua. Menelpon bukan hanya sekedar basa-basi. Menelpon bukan hanya sekedar apa kabar pian, apa kabar dan. Tetapi ngobrol sampai detail permasalahan, sampai bisa mengorek apa yang ada di dalam hati orang tua. Dalilnya apa? Dalilnya yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang yang ingin berhijrah bersama Rasul ke kota Madinah sedangkan orang tuanya menangis. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irji'i ilaihima adhhikhuma kama abkaitahuma." Pulang engkau kepada mereka berdua. Buat mereka tertawa sebagaimana mereka engkau telah membuatnya menangis. Maka yang sudah meninggal orang tuanya, ajari anak-anak kita seperti itu, agar mereka betah ngobrol dengan orang tuanya. Ya. Dan itu termasuk daripada bakti orang tua. Ini saya berkaitan dengan orang tua karena mengingat termasuk orang muslim yang beruban orang tua. Kita lanjutkan. Pengemban Al-Quran yang tidak berlebihan dan tidak pula melalaikan. Berlebihan dalam sikap, tidak pula melalaikan di dalam ilmunya. Dan pemilik kekuasaan yang adil. Zissultanil muqsid. Pemilik kekuasaan yang adil. Jadi dia dengan kuasanya itu bisa adil. Bisa proporsional, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tidak ithar ala nafsih, tidak mendahulukan dirinya sendiri. Sebagaimana dalam hadis Rasul, riwayat Imam Muslim, saya kunu ba'di asarah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan datang sepeninggalku asarah, yaitu pemimpin-pemimpin yang lebih mendahulukan dirinya sendiri, pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya sendiri sebelum orang lain, sebelum rakyatnya. Maka pemimpin yang adil adalah pemimpin yang meletakkan sesuatu pada tempatnya, pemimpin yang amanah, pemimpin yang kuat, pemimpin yang memang pantas untuk memimpin. Ya, pemimpin yang pantas memang untuk memimpin, bukan pemimpin yang dia tidak pantas untuk memimpin. Dan hati-hati Pak, kalau ada pemimpin yang tidak pantas untuk memimpin dan dibenci oleh rakyatnya, ini termasuk daripada dosa besar, tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Imamun yakrahunahu wa takrahunahu. Yakrahunahum wa takrahunahu. Wahum lahu karihun. Imam yang mereka benci kepada imam tersebut dan dia benci terhadap rakyatnya. Dan mereka benci kepada imam tersebut. Maka jangan jadi pemimpin orang seperti ini. Ya, kalau ada gelagat dia memimpin malah tambah kacau, tambah berpecah belah. Maka jangan jadi pemimpin orang seperti ini. Mundur aja. Ya, tahu diri. Ini pemimpin semestinya seperti itu. Baik. Kita lanjutkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanad ini hasan, dinyatakan hasan oleh Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Mizan. Mizan itu kitab yang menyebutkan tentang para perawi dari perawi-perawi hadis. Disebut dengan Mizanul I'tidal. Namanya Mizanul I'tidal. Yang disebut, yang di dalamnya disebutkan para perawi-perawi hadis. Ibnu Hajar dalam kitabnya At-Talkhisul Habir, Talkhis Al-Habir juga begitu, yaitu kitab yang menyebutkan di dalamnya tentang penelitian hadis-hadis dan tentang para perawi. Dan selain keduanya di antara para ahli ilmu, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Sahihul Jami'. Hadisnya sahih berarti. Inna min ijlalillah iqramu dzisyaibatil muslim. Termasuk pemuliaan terhadap Allah memuliakan orang yang sudah beruban, orang tua. Maka orang tua, ini saya pesan. Orang tua yang sudah pikun, orang tua yang sudah stroke, itu jangan di apa? Jangan dijadikan lelucon. Ya, jangan dijadikan lelucon. Enggak boleh itu. Misalkan sidin pagi bepandir kayak itu, karena sejam lagi pandir kayak ini. Oh, anaknya kayak ini. Oh, dijadikan lelucon. Ini enggak boleh. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan. Fa wasafa sallallahu alaihi wasallam ahlal Qur'ani haqqan wa hamalatahu sidqan alladhina yastahiqquna al-ijlala wal ikrama bi anna halahum fihi bainal ghuluwi wal jafa wa akhbara anna ikrama haula'i ay ahla hadzal wasfi min ijlalillahi tabaraka wa ta'ala. وما من ريب أن هذه درجة منيفة ومنزلة شريفة تبوأها هؤلاء بسبب لزومهم القرآن وعدم تجانفهم عنه بغلو أو جفاء أو زيادة أو تقصير. Beliau yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensifati para ahli Al-Qur'an yang hak dan pengemban Al-Qur'an yang sesungguhnya. Mereka yang berhak mendapatkan pengagungan dan penghormatan. Orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an itu pantas dihormati, Pak. Ya. Pantas dihormati. Makanya ketika ada Al-Ustadz Al-Fadhil Aiman hafizahullahu taala menikah lagi kemudian dicela oleh sebagian orang. Ya itu hafal Qur'an, punya sanad. Ya, punya sanad. Dia enggak boleh mencela. Ya. Adapun ketidaksukaan Anda terhadap seseorang karena mungkin dia seakan mengkhianati cinta pertamanya, tidak juga. Itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebentar lagi mungkin di sini ada yang mau menyusul juga. Mungkin Mas Bahtiar. Ya. Hafal Quran itu beliau penghafal Quran memegang sanad yang mungkin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pemegang sanad tidak ada ataupun sedikit kecuali beliau dicela, dihina. Makanya dakwah kita ini dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini bukan dakwah altifiyah. Ingat itu baik-baik. Bukan dakwah altifiyah. Bukan dakwah dengan perasaan. Dakwah dengan dalil. Dalilnya mana? Kita ambil. Enggak ada dalilnya, tinggalkan siapapun Anda. Ya. Ini dakwah Ahlus Sunnah. Kita tidak seperti jamaah-jamaah yang dulu ada seorang dai kondang disukai oleh ibu-ibu, disukai oleh ummahat dan umat, umat dan ummahat. Kemudian sekalian giliran untuk melakukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam berpoligami kemudian ditinggalkan, dicibir. Enggak, kita ini dakwah di atas, dibangun di atas ilmu Al-Qur'an dan sunnah. Kenapa saya bicara ini? Karena ini apa yang disebutkan oleh Allah bahwasanya itu termasuk pengagungan kepada Allah, menghormati ahlul Qur'an. Ya, ini ilmu, menghormati ilmu ahlul Qur'an, menghormati penghafal Qur'an. Mengghibah mereka tidak seperti mengghibah orang lain. Ingat itu baik-baik. Mengghibah mereka tidak seperti mengghibah orang awam. Ya, mengghibah para ulama tidak seperti mengghibah orang awam. Berbicara di belakang dan tidak berani berbicara di depan. Maka hati-hati. Amalan habis. Silahkan ahli sawam, ahli qawam, ahli puasa, ahli ibadah malam, tapi gak bisa menjaga lisan. Sama saja. Tidak ada manfaatnya. para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ajib, yang aneh itu timbul dari orang-orang yang kadang-kadang membaca Al-Qur'an tidak bisa. Yang baru menapaki jalan dakwah. Orang dari dulu sudah keliling Indonesia untuk berdakwah. Alhamdulillah. Ya, hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada di sini. Dan ketika saya berbicara seperti ini, jangan suudzon. Wah, Ustaz pinanya menembak ulun nih. Siapa? Ya akhi, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. La tatadakhal fi nawayan nas. Ini pegang. Jangan kamu masuk dalam masalah niat-niat manusia. Itu urusan dia dengan Allah. Pinanya sidin wah ini melihat aku kada nyaman, pasti ada sesuatu. Itu namanya masuk niat manusia. Afala syaqaqta an qalbih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau tidak membelah hatinya? Nah, kalau seandainya ada urusan dengan si fulan, langsung ngomong. Kayak ini kah pian? Hah? Begitukah Anda? Apakah perasaan Anda seperti itu kepada saya? Langsung ngomong. Ya. Jangan la tadakhal fi kalamin nas. Ada perkataan menarik juga dari Syekh Sulaiman hafizahullah taala. Sulaiman Ar-Ruhaili, salah satu guru besar di Masjid Nabi. Beliau mengatakan, "Iyyaka an tatakallama fin nas alladhi yatakallamu fihi an-nas." Jauhi kamu berbicara tentang seseorang, anggap ini seseorang sedang dibicarakan oleh orang lain. Jangan pernah kamu masuk membicarakan dia kecuali telah kamu ketahui memang dia perlu untuk dibicarakan. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jauhi membicarakan seseorang yang sedang dibicarakan oleh orang lain. Kenapa? Karena itu ghibah. Kecuali ketika kita perlu membicarakan orang tersebut secara pandangan syariat. Apalagi kadang-kadang bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih buruk lagi adalah yang dibicarakan ahli Al-Qur'an, para pendakwah. Ya, yang kakinya melalang buana untuk berdakwah, mengajari manusia, mengajari umat, yang tidak ada amalnya berbicara seperti itu, yang awam berbicara seperti itu, yang tidak bisa membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah. Bukankah ini sebuah hal yang harus kita minta halal kepada sang ustaz? Wallahi pak, sebelum mati minta halal yang pernah menggibah. Dan begitulah mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan ahlul Quran. Ada dua yang ceramah. Ya. Perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika seseorang mendapatkan sanad, itu kan tidak mudah. Duduk nyetor 30 surat hafal Quran. Duduk meluangkan waktu. Wallahi pak, demi Allah. Dan ini boleh dikatakan bagaimana kebiasaan para salafus saleh, agar tahu kedudukan kita sebelum makan itu pagi-pagi sudah kita mikir, ini kalau keandainya ke Masjid Nabawi kita untuk apa, kita mau bawa apa hari ini. Habis kuliah jam 12 sebelum sholat zuhur, kita kejar-kejaran dengan bus yang mengantar ke Masjid Nabawi. Dengan bus. Dan itu harus kejar-kejaran. Karena kalau terlambat, kita akan naik taksi dan itu mahal. Kalau tidak habis zuhur, kenapa Ustaz? Kenapa nggak bisa habis asar? Karena kita ingin daftar nama kita, nyetor Al-Quran. Daftar namanya sebelum asar, nyetor agar nanti setelah asar kita bisa setor. Kalau kita daftarnya setelah asar, nyetornya habis maghrib, sedangkan habis maghrib kita ingin ke majlis lain, makan gimana Ustaz? Makan siang, makan di samping jalan di kota Madinah, makannya cuma roti-roti. Itu perjuangan untuk menyetor Al-Quran, perjuangan untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran. Begitulah mereka. Ini sampai di tengah-tengah medan dakwah dicela, dihina. Subhanallah. Dighibah. Ya. Maka tapi itulah mungkin Allah menginginkan mengangkat derajat orang-orang yang ahlul Quran. Orang-orang yang para ulama dekat dengan Al-Quran. Orang-orang yang sibuk dirinya kecuali berdakwah. Tidak ada kesibukan lain kecuali dakwah. Maka saya nasihatkan untuk diri saya pribadi dan juga kepada para ikhwah sekalian, sadarlah, sadar kita berhadapan dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Beliau mensifati para ahli Al-Qur'an yang hak dan pengemban Al-Qur'an yang sesungguhnya, mereka yang berhak mendapatkan pengagungan dan penghormatan. Lihat, bahwa keadaan mereka terhadap Al-Quran berada di antara berlebihan dan melalaikan. Dikabarkan pula, menghormati mereka itu, yakni yang memiliki sifat-sifat di atas, termasuk mengagungkan Allah. Lihat, termasuk mengagungkan Allah. Tidak diragukan lagi ini adalah derajat tinggi dan kedudukan mulia didapatkan oleh mereka itu disebabkan karena komitmen mereka terhadap Al-Quran tanpa menyimpang darinya, baik berlebih-lebihan atau melalaikan atau menambah atau mengurangi. Ya, tentunya di sini yang kita perlu hormati Ahlul Quran Al-Wasat, Ahlul Quran yang mengamalkan apa yang dia dapatkan dan tidak bersikap gulu, tidak bersikap jaf, tidak bersikap berlebih-lebihan, tidak bersikap meremehkan. Qala Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Sallam rahimahullahu fi bayani ma'na hadithi Abi Musa Al-Mutaqaddimi falghali al-mufritu fi ittiba'ihi hatta yukhrijahu ila ikfarin nas mithlul khawarij wal jafi anhu al-mudayyi'u li hududi al-mustakhiffi bih. وفي معنى هذا الحديث قول رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن دين الله بين الغالي والمقصر فعليكم بالنمرقة الوسطى فإن بها يلحق المقصر وإليها يرجع الغالي. Artinya, Abu Ubaid bin Qasim bin Salam rahimahullahu ta'ala berkata ketika menjelaskan makna hadis Musa terdahulu, yaitu yang di atas tadi. Orang-orang yang berlebihan adalah, ini maksudnya siapa yang berlebihan? Orang yang keterlaluan dalam mengikutinya hingga menjadikannya mengkafirkan manusia. Seperti Khawarij. Ini terlalu berlebihan. Saya pernah diceritakan waktu itu di Masjidil Haram. Kita duduk di halaman masjid, saya, Ustaz Firanda, Ustaz Fauzan, Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani yang sering di televisi Roja, Ustaz Abu Ihsan. Beliau cerita, saya waktu di Afghanistan memang benar-benar persis apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang Khawarij. Saya pernah duduk di majlis mereka, wallahi perkataan mereka tidak pernah keluar dari Al-Qur'an. Qala Allah, qala Allah, qala Allah. Qala Allah. Enggak ada ngomong seperti enggak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Itu aja. Dan itu memang sifat Khawarij. Yang senantiasa dekat dengan Al-Qur'an, yang suka mengkafirkan, yang suka mengobom, yang suka mengkafirkan kaum muslim. Kemudian dan memang wajah mereka kurus. Kemudian terlihat bekas ibadah dahinya. Kemudian kurus, terlihat bekas ibadah. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai tertipu dengan seperti itu, karena itu sikap terlalu berlebih-lebihan. Sedangkan orang yang mengabaikannya adalah orang yang menyia-nyiakan batasan-batasannya. dan meremehkannya. Sehubungan dengan makna ini dinukil dari perkataan Khalifah Rashidah yang keempat. Makna Khalifah Rashidah itu apa? Rashid itu apa? Yang lurus, yang baik. Khalifah yang baik, yang keempat. Yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sesungguhnya agama Allah berada di antara sikap berlebihan dan sikap meremehkan. Maka hendaklah kamu mengambil titik pertengahan. Ya. Karena di sanalah orang-orang yang mengurangi akan menyusul dan orang-orang yang berlebihan akan kembali. Ya, di titik pertengahan itu orang-orang yang terlalu meremehkan dia akan kembali ke tengah, orang-orang yang terlalu berlebihan dia akan kembali ke tengah juga. Ini seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat hadisnya, menarik hadis ini. Inna dina yusrun walan yushadda dina illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada yang mempersulit dalam beragama kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa huwa kalamun hasanun 'azimul fa'idati qala fihi Tha'labul Lughawi al-mashhur ma ruya fit tawassuti ahsana min qawli amiril mu'minin Ali radhiyallahu anhu. Ini adalah perkataan yang sangat bagus, mengandung faedah yang benar. Tha'lab, sang fakar bahasa yang masyhur, berkata tentangnya. Tha'lab seorang fakar bahasa, saya juga tidak terlalu paham siapa beliau. Yang jelas disebutkan oleh Syekh di sini, sang fakar bahasa. Tidak diriwayatkan berkenan dengan sikap pertengahan yang lebih bagus daripada ucapan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maksudnya adalah perkataan beliau terdahulu, ini yang paling bagus tentang sikap pertengahan dari perkataan manusia. Adapun dari firman Allah banyak, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Adapun perkataan manusia yang paling bagus dari perkataan para salaf saleh adalah perkataan Ali bin Abi Thalib tadi. Bagaimana perkataannya? Inna dinallahi bainal ghali wal muqassir fa alaikum bin numraqatil wusta bin namraqatil wusta fa inna biha yulhaqul muqassiru wa ilaiha yarji'ul ghali. Sesungguhnya agama Allah di antara sikap berlebihan, sikap meremehkan, maka hendaknya kalian di titik pertengahan, namraqatil wusta. Sesungguhnya di titik pertengahan tersebut orang yang meremehkan akan kembali dan orang yang terlalu berlebih-lebihan pun akan kembali. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Habis waktunya. Kita baca satu paragraf lagi sebelum kita mengakhiri kajian ini. Inna syaitana ahrasu ma yakunu ala sarfil muslim anil jaddah wa ib'adihi anil siratil mustaqim imma ila ghuluwin aw ila al-jafa wa la yubali aduwullah bi ayyil amraini minhuma dhafar. Subhanallah. Lihat nih. Sesungguhnya syaitan, siapa syaitan? Hah? Musuh manusia. Siapa mereka? Terbuat dari apa? Diciptakan oleh Allah dari apa? Dari golongan jin. Syaitan itu adalah jin yang menyimpang dari jalan yang benar. Ya, syaitan adalah jin yang menyimpang dari jalan yang benar. Kalau masuk ke dalam kamus besar bahasa Indonesia menjadi setan. Maka kurang tepat kalau seandainya ditulis dengan syaitan. Tapi namanya setan. Itu maksudnya syaitan. Sesungguhnya setan sangat ambisi untuk memalingkan seorang muslim dari komitmennya, dari agamanya, dan menjauhkannya dari jalan yang lurus. Ini sudah kerjaan syaitan. Ya. Baik dengan cara-cara berlebihan atau mengabaikan. Baik itu dengan ghulu atau jafa, yaitu meremehkan. Ini dua trik iblis. Kemudian yang menarik, lihat perkataan beliau. Musuh Allah itu tidak peduli mana antara keduanya yang dia berhasil. Artinya, dia akan menggunakan dua-dua cara tersebut. Imma terlalu berlebihan atau terlalu meremehkan. entah dipakai yang ini oleh iblis atau dipakai yang ini oleh iblis. Yang penting bagaimana dia bisa melenceng dari jalan Allah yang lurus, bisa maksiat, bisa tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka entah dengan sikap terlalu berlebih-lebihan atau terlalu meremehkan. Dan saya pesan, dan sering pesan ini saya sebutkan, semakin kita tidak merasa diganggu oleh syaitan, sebenarnya kita sedang diganggu oleh syaitan. Misalkan, kisah Juraij, sang ahli ibadah, ketika dipanggil ibunya, wahai Juraij, ta'al, wahai Juraij sini, dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian dia berkata pada dirinya, ya Allah, sholat saya kah, panggilan ibu saya kah? Mana nih yang didahulukan? Karena ibadah itu lezat. Dan dari lezat itu iblis masuk. Dari lezat itu apa? Iblis masuk. Beribadah lezat. Sholat, sholat. Lezat. Dari lezat itu iblis masuk. Akhirnya dia tetap sholat. Diabaikan panggilan ibunya. Diabaikan panggilan orang tuanya. Tiga kali dipanggil ibunya, ibunya kesal. Akhirnya ibunya berdoa, Allahumma la tumitu hatta yara wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan wafatkan Juraij anakku sampai dia melihat wanita-wanita pekerja seks komersial. Wanita-wanita pelacur. Maka benar terjadi. Doa sang ibu kabul. Juraij mempunyai permasalahan dengan seorang wanita pelacur. Ini menunjukkan, lihat, syaitan masuk ke dalam lezatnya ibadah Juraij yang terlalu berlebihan. Tentunya, kalau dalam sisi fikihnya, panggilan orang tua lebih diutamakan dibandingkan sholat sunnah. Kalau sholat wajib, baru tidak boleh. Harus lebih mengutamakan panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kisah Juraij. Ada yang terlalu meremehkan. Yang terlalu meremehkan. Dan di situ syaitan masuk. Seperti misalkan, kaum Yahudi meremehkan Nabi Isa. Kaum Nasrani meremehkan permasalahan bertoharah, bersuci. Meremehkan permasalahan dosa. Kaum Yahudi dahulu, kalau ingin bertobat, bunuh diri. Jadi banyak di zaman mereka bunuh diri karena bertobat. Berarti orang bunuh diri itu berarti bertobat ya. Di zaman dahulu terlalu berlebihan, masuk setan, iblis masuk ke dalam situ. Nasrani enggak. Berdosa cukup bayar 100.000 lepas dosa. Jadi kalau seandainya seorang ingin berzina, zina dulu bayar dosa. Sih. Enak enggak? Masuk ke dalam situ dia. Terlalu meremehkan. Jadi setan, semakin kita tidak merasa diganggu, semakin kita sebenarnya sedang diganggu oleh syaitan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, diajak melampaui batas atau berlebih-lebihan dan ia tidak peduli mana antara keduanya yang berhasil. Pokoknya mana yang keduanya yang berhasil dia lakukan itu. Musuh Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam masalah ini memiliki muslihat, yaitu tipuan yang menakjubkan dan tipu daya yang aneh. Karena setan itu pekerjaannya dari mulai dahulu cuma itu. Ya, dari mulai dahulu cuma itu. Jadi dia sangat apa? Sangat lihai mengganggu manusia. Oh, orang ini kalau diganggu lewat ketaatan enggak bisa. Dia ahli ibadah, sholat, ahli puasa, ahli zakat, ahli sedekah. Tapi diganggu dari sikap leha-leha, maksiat, bisa. Diganggu dari situ. Semakin seseorang tidak merasa diganggu oleh syaitan, sebenarnya dia sedang diganggu oleh syaitan. Lihat, masuk berkawannya istri kita dengan adik dan kakak kita, yang laki-laki. Sang istri sering bergaul dengan ipar-iparnya. Maka sang suami mungkin merasa, oh itu ikan iparnya, gak mungkin dia macam-macam, gak mungkin dia begini, gak mungkin dia begini. Semakin itu ada, semakin dia sedang masuk ke terperosok ke dalam tipuan iblis. Kita mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Ustaz. Ada yang bertanya? Jika tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Tidak ada? Oh ya, silakan Pak. Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai syaitan Pak Ustaz, saya pernah dengar di Metro ya, Quraisy Shihab itu, syaitan itu katanya dari golongan jin dan manusia yang berbuat mungkar dan mengajak kemungkaran. Apa seperti itu? Iya, disebutkan di dalam Al-Quran, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati, yang mengganggu pada perasaan manusia dari golongan jin dan manusia. Dari golongan jin dan manusia. Berdasarkan ayat ini, syaitan ada dalam perkara membisikkan sikap buruk. Dan itu bisa dari jin dan juga bisa dari manusia. Berdasarkan ayat ini, bahwa ada makhluk-makhluk Allah yang berfungsi sebagai syaitan, yaitu membisikkan hal-hal yang buruk ke dalam diri. Dan itu bisa dari golongan jin dan golongan manusia. Tapi apakah kemudian disebut syaitan secara hukum penciptaannya? Maka tidak. Ya, syaitan secara penciptaannya dia adalah jin-jin yang menyimpang dari jalan Allah. Tetapi secara penggangguannya dan juga penyimpangannya terhadap manusia, pembisikannya keburukan terhadap manusia, iya bisa. Manusia dikatakan sebagai syaitan dari manusia karena sifat buruknya yang sering mengajak kepada keburukan. Syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an tentang hal itu. Setan-setan dari jin dan manusia, lihat ya, setan-setan dari jin dan manusia, mereka mengindahkan, lihat surat Al-An'am ayat 102. Dan demikianlah kami jadikan setiap musuh, setiap nabi mempunyai musuh, setan-setan dari jin dan manusia. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Sebagian mereka memberikan kepada sebagian yang lain ucapan-ucapan indah, tipuan-tipuan. Zukhrufal qaul ghurura, menipu manusia, membuat yang maksiat menjadi benar. Nah, seperti itu. Jadi benar itu, perkataan itu benar dari Bapak Quraisy, bahwa syaitan itu ada yang dari jin dan ada yang dari manusia. Tapi dilihat dari sisi apanya? Dari sisi penggangguannya, pembisikannya terhadap seseorang maksiat, akan maksiat, ya, wallahu a'lam. Nah, yang lain? Silahkan. Bertanya Ustaz, jika kita dalam kondisi di suatu perintah yang kita ketahui bahwa untuk sholat isya itu kan panjang waktunya, dikatakan seperti itu, dan kita disuruh untuk melalaikan atau mengerjakan nanti pada saat kita dalam melaksanakan pekerjaan. Apakah itu termasuk dari sikap meremehkan? Jika ya, tolong bagaimana sikap kita untuk menyikapi seperti itu, Ustaz? Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk pertanyaan ini ada beberapa kaidah sebelumnya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li basharin fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan kepada manusia dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Enggak boleh taat. Ini kaidah umum ya. Dalam perihal maksiat kepada Allah enggak boleh taat kepada makhluk. Sesungguhnya ketaatan kepada makhluk seperti ketaatan anak kepada orang tua, ketaatan murid kepada gurunya, ketaatan pegawai kepada atasannya, ketaatan seseorang kepada orang lain, istri kepada suaminya, maka ini tidak boleh di dalam kecuali yang ma'ruf, yang merupakan amal soleh. Kalau dalam maksiat enggak boleh, itu kaidah dasar. Nah, setelah itu kita pahami, bagaimana Ustaz kalau seandainya saya diperintahkan untuk mengakhirkan sholat isya karena sebuah pekerjaan. Maka di sini dilihat, apabila kita tidak bisa tidak harus mengakhirkan, karena kalau kita sholat semua, pabrik gak akan jalan. Seperti saya pernah berhadapan dengan orang yang bekerja di pabrik kertas, itu non-stop ngolah kertas. Kalau seandainya dimatikan, maka akan rugi miliaran. Maka harus gantian, shift-shiftan. Dan shift-shiftan itu kadang-kadang melalaikan waktu sholat, bahkan sampai Jumatan. Maka kalau seandainya tidak bisa tidak, maka itu masuk ke dalam keadaan terpaksa, darurat. Boleh kalau begitu kita mengakhirkan sholat isya. Kalau tidak termasuk dalam keadaan terpaksa, maka tetap kita meminta izin untuk sholat isya pada waktunya dan berjamaah. Demikian. Wallahu a'lam. Jadi ukurannya Pak, lihat terpaksa atau tidak. Kalau seandainya kata atasan kita, sholatnya diakhirkan aja, ini nanti akan rusak kalau nggak ditunggu. Maka terpaksa kita akhirkan. Dan untuk sholat isya lebih utama diakhirkan. Wallahu a'lam. Ya, ibu-ibu ada? Tidak ada? Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.